Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwatu iman sekalian, dalam kesempatan kali ini mari kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah dari kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, di mana kita sudah membahas dalam tafsir basmalah huruf ba dan juga akar kata ismun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada pembahasan tentang menyandarkan kata ismun kepada Allah, kepada lafzul jalalah. Penulis mengatakan, wa innama ukhima lafzu ismin mudofan ila alamil jalalati, dan hanya saja dimasukkan lafaz isim untuk disandarkan kepada nama Allah yang mulia, ya, nama, suatu nama yang menunjukkan kepada kemuliaan. Idzkila bismillah, di mana dikatakan dengan nama Allah. Walam yuqal billah, dan tidak dikatakan dengan Allah. Li'annal maqsuda an yakuna al-fi'lu al-mashru'u fihi min syu'uni ahli tauhidil mausumati bismil ilahil wahidi. Karena maksudnya di sini adalah agar pekerjaan yang dilakukan itu merupakan urusan orang yang bertauhid, di mana urusan itu diberikan tanda, diberikan ciri dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi penekanannya adalah kepada nama Allah-nya, bukan zat Allah-nya. Bukan juga satu perbuatan dari perbuatan Allah, tapi adalah nama Allah itu sendiri. Falidzalika tukhamu kalimatu ismin fi kulli makan ala hadzal maqsad. Oleh karena itu, kata isim ini dimasukkan ke dalam setiap hal yang memiliki maksud yang sama, ya, seperti yang ada di sini. Kata smiati ala nusuki, ya, seperti menyebutkan nama Allah dalam penyembelihan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat lain, fakulu mimma dzukirasmullahi alaih, maka makanlah dari apa yang disebutkan nama Allah padanya. Waqala wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaih, dan kenapa kalian tidak memakan dari apa yang disebutkan nama Allah padanya. Wakal af'ali lati yuksadu biha at-tayammun wa tabarruku wa usulul ma'unati. Dan juga seperti perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dengannya suatu keberkahan. Wa usulul ma'una, dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mislu iqra bismi rabbika, seperti, ya, dalam ayat, ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca ini satu perbuatan yang dimaksudkan disebutkan bismi nama Rabbmu, ya, setelahnya adalah agar aktivitas membaca itu, ya, mendapatkan keberkahan, ya, dengan nama Allah itu. Fasmullahi huwallazi tamakana muqaranatuhu lil af'ali la lidzatihi. Maka nama Allah ini adalah yang dapat, ya, memungkinkan disertakan, ya, kepada pekerjaan-pekerjaan, bukan kepada zatnya. Fa bi misli hadza la yahsunu an yuqala billahi. Dan dalam contoh yang seperti ini tidak bagus, ya, tidak cocok, ya, untuk dikatakan billahi dengan Allah. Li'annahu hinaidzin yakunu al-ma'na annahu yastamiddu minallahi taysiran wa tasarrufan min tasarrufati qadrihi. Karena ketika dikatakan billah itu pada saat itu maknanya adalah bersandar kepada Allah, ya, agar Allah memberikan kemudahan, ya, dan juga suatu perbuatan ya, dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaannya. Walaisa dzalika wal maqsud bisyuru, ya. Bukan hal itu yang dimaksud di dalam ketika kita melakukan pekerjaan yang diiringi dengan nama Allah itu. Ya, jadi titik tekannya kepada nama Allah-nya, ya, bukan kemudian kepada zat Allah-nya, ya, agar Allah memberikan kemudahan dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diiringkan dengan pekerjaan yang kita lakukan, tetapi semata-mata ya kita menyertakan nama Allah itu dalam perbuatan yang kita lakukan agar perbuatan itu mendapatkan keberkahan dari namanya itu. Fa qauluhu ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim, maka firman Allah ta'ala ya sabbih sab pas sabbih fasabbih bismi, maka sucikanlah Allah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Amrun adalah satu perintah, bi an yakula subhanallah, agar mengatakan subhanallah. Wa qauluhu wasabbihu, nah ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya wasabi bismi robika dengan menggunakan ismun, sedangkan yang kedua ini wasabihu, sucikan dia. Ini maknanya beda. Ya, kalau dikatakan wasabihu, ya maknanya adalah amrun, perintah, bitanzihi dzatihi wa sifatihi anin naqais. Ya, untuk mensucikan zat Allah dan sifatnya dari kekurangan-kekurangan. Fasti'malu lafzil ismi fi hadza bimanzilati isti'mali simatil ibili indal qabail. Menggunakan lafaz isim dalam contoh hal seperti ini itu kedudukannya sama seperti penggunaan nama-nama yang menunjukkan sifat dari unta, ya, ya, yang ada di dalam kabilah-kabilah. Ya, karena kabilah-kabilah Arab itu mereka biasa menyematkan nama-nama, ya, sifat-sifat yang banyak, ya, terhadap unta-unta mereka. Wa bimanzilati istimalil qabaili sya'a apa syi'ara ta'arufihim, ya, dan juga sama, ya, kedudukannya seperti penggunaan kabilah-kabilah Arab itu slogan-slogan, ya, syiar, ya, untuk saling mengenal di antara mereka, ya, atau kode-kode, ya, untuk saling mengenal di antara mereka, atau simbol-simbol. Wasti'mali al-juyusi syi'aruhum al-mustalahu alaihi, syi'ar al-mustalahu alaihi. Dan juga penggunaan tentara-tentara, ya, pasukan-pasukan, ya, yang menggunakan kode-kode atau sandi-sandi yang menjadi istilah di antara mereka. Wal khulasah, ya, secara ringkasnya anna kulla maqamin yuksadu fihi tayammunu wal intisabu ila rabbil wahidil wajibil wujud yu'adda ilaihil fi'lu ila lafzi ismillah, ya, bahwa setiap tempat yang dimaksudkan padanya memohon keberkahan dan juga menisbatkan, ya, menghubungkan kepada Rob yang Maha Esa yang wajib adanya, ya, yu'adda fihil fi'lu, ya, di mana fi'il dimuta'adikan kepadanya, artinya menjadikan nama Allah itu sebagai objek dari pekerjaan. Ila lafzi ismillah, kepada lafaz nama Allah itu, ya, ka qawlihi wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan dia berkata, naiklah kalian padanya dengan nama Allah. Nah, ini menjadi muta'adi, ya, Bismillah ini menjadi objek dari irkabu itu. Jadi naik, ya, berkendara atau berlayar ya dengan nama Allah. Ya, artinya disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, fi du'ail iltijai, ya dalam doa ketika berbaring hendak tidur, ya bismika rabbi wada'tu janbi, ya di situ dikatakan dengan nama Tuhan, dengan namamu Tuhanku, ya aku meletakkan lambungku, ya bismika arfa'uhu, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Wa kadzalikal maqam alladhi yuqsad fihi dzikrusmillahi ta'ala, begitu juga tempat yang dimaksudkan padanya menyebutkan nama Allah Ta'ala, kaqaulihi ta'ala, ya seperti firman Allah Ta'ala, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung, aykul subhanallah, yaitu katakanlah subhanallah. Sabbih isma rabbikal a'la, ya bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Wa kullu maqamin yuqsadu fiha fihi talabu taysiri wal auni minallahi ta'ala yu'addal fi'lul mas'ulu ila alamil dhati bi'tibari ma lahu min sifatil khalqi wat takwin. Nah, ini berbeda ya dengan setiap tempat yang dimaksudkan padanya memohon kemudahan dan pertolongan dari Allah, di mana satu pekerjaan yang diminta itu dimuta'adikan ya kepada nama zatnya ya, dengan ditinjau dari apa yang menjadi milik Allah ya, dari sifat penciptaan dan pembentukan ya, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fasjud lahu, maka bersujudlah kepadanya. Ya, nah, kata bersujudlah itu kan satu pekerjaan ya, ya yang dimana langsung disandarkan kepada zat Allah, bukan kepada namanya. Fasjud lahu, kepada Allah. Wa qauluhu, ya wa qaulihi ya fil hadis, dan juga sabdanya di dalam hadis ya, sabda Rasulullah SAW, Allahumma bika nusbihu wa bika numsi, ya Allah denganmu, ya, ini langsung disandarkan kepada zatnya ya, tidak kepada namanya, kami berada di waktu pagi, wa bika numsi, dan denganmu kami berada di waktu sore, ai bikudrotika, ya maksud dari denganmu itu maksudnya dengan kekuasaanmu, wa masyiatika, dan juga kehendakmu. Wa kadzalikal maqamul ladzi yuqsadu fihi tawajjuhul fi'li ila Allah, begitu juga tempat di mana kita memaksudkan padanya menghadapkan satu pekerjaan kepada Allah Ta'ala ya, contohnya fasjud lahu sebagaimana yang tadi disebutkan. Wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya, ay nazih zatahu wa haqiqatahu anin naqaisi, ya maksudnya sucikanlah zatnya dan hakikatnya dari kekurangan-kekurangan. Nah, setelah penulis menjelaskan ya tentang penisbatan ataupun menyandarkan ismin kepada Allah ini, ya, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa makna ya, fa ma'na bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah aqra'u qira'atan mula bisatan atau mula basatan ya, bil barakati hadzal ismil mubarak. Ya, saya membaca ya suatu bacaan ya yang disertai, yang bacaan itu disertai dengan keberkahan nama Allah yang berkah ini, yang mulia ini. Nah, setelah itu beliau menjelaskan tentang makna dari kata isim. Hadza ya, inilah ya, waqad warada fi istimalil arab tawassu'at fi itlaqi lafdzil ismi. Ya, sungguh ya terdapat dalam penggunaan orang-orang Arab ya tawassu'at ya perluasan ya di dalam menggunakan lafaz isim ini maratan satu kali ya yu'nuna ya'nuna ya bihi ya mereka bermaksud ya dengan penyebutan kata isim itu ma yuradiful musanna ya yang sama ya sinonim dengan yang diberi namanya ya, antara nama dengan yang diberi namanya menjadi sama ka qaulin nabi go seperti perkataan nabi go ya al-ju'di naba tu zur'ata ya aku kabarkan kepada zur'ah was safahatu kasmiha dan safaha itu sebagaimana namanya yang berarti kebodohan yuhdi ilayya goro ibal asy'ar yang menunjuki kepadaku syair-syair yang aneh ya yakni ya maknanya anna safahata hiya hiya ya safaha itu adalah adalah safaha ya, dia adalah dia la tu'arrafu linnas bi aktsari min ismiha tidak diberikan pengertian tidak didefinisikan untuk orang-orang ya yang lebih dari namanya itu sendiri karena dengan namanya itu dengan nama safaha itu sudah menunjukkan hakikatnya ya sudah menunjukkan musamanya ismun itu ya wa huwa qaribun min istimali ismil isyara fi qouli ta'ala ya makna ini dekat ya dengan atau dari penggunaan nama isim isyarah ya dalam firman Allah taala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan begitulah di situ ada kata dzalika kadzalika itu isim isyarah ya kami menjadikan kalian umat yang pertengahan ai mislu dzalika ja'lil wadih al ja'lul wadihu asyahiru ya begitulah ya seperti itulah ya menjadikannya yang jelas satu satu kejadian yang atau satu hal yang dijadikan ya yang jelas yang masyhur. Ya, jadi seperti itulah. Jadi tanpa perlu banyak penjelasan lagi ya begitulah gitu ya. Kadzalika. Wa yutliquna isma mukhaman zaidana. Kadang-kadang juga ya selain tadi menunjukkan satu kesamaan dengan yang diberi yang dinamainya atau musamma ya, mereka juga menggunakan lafaz isim ini sebagai suatu tambahan. Ya, jadi tidak memberikan makna yang lain. Kama fi qawli labid, sebagaimana dalam perkataan labid, ilal hawli thumma smus salami alaikuma. Ya, kemudian ismu, di situ ditambahkan kata ismus salam alaikuma, yakni summa salam alaikuma. Ya maknanya adalah assalamualaikum. Jadi ismus salamualaikum maknanya assalamualaikum. Ya tidak ada memberikan makna baru dengan penambahan kata ismun itu. Walaisa hadza khosan bi rabdil ismi. Dan hal yang seperti ini yang penambahan yang tidak memberi makna lain ya tidak khusus dengan lafaz isim saja bal yaji'u fi ma yuradifu. Ya bahkan ya ada juga ya yang semakna dengannya seperti kalimat yang menggunakan lafaz kalimah fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah ta'ala wa alzimhum kalimatat taqwa ya dan ya sertailah mereka dengan kalimat taqwa ini ada penambahan kata kalimat. Ini hanya penambahan yang tidak memberi makna yang baru ya. Kadzalika lafzun. Ya begitu juga dengan penambahan kata lafzun. Fi qawli Bashar hajian dalam perkataan Bashar ya hajian ya ketika dia menyebutkan satu syair yang bertujuan untuk mengkritik ya Al-Hijja. Kadzalika kana abuka yu'tharu bil huna wa yadhillu fi lafzin nada yataraddad. Di situ ada penambahan kata lafzi yazilu fi lafzin nada. Maknanya fin nada, tidak memberikan makna baru ya lafaz di sini. Waqad yutlaqu, ya. Kemudian juga yang lainnya, yang ketiga, kadang-kadang digunakan al-ismu itu wa ma fi ma'nahu dan apa yang semakna dengannya kinayatan an wujudil musamma, sebagai kinayah dari adanya yang diberi nama. Ya, jadi dengan nama itu menunjukkan adanya yang diberi nama. Wa minhu qawlu ta'ala, ya, di antaranya seperti firman Allah Ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka'a kul samum, dan mereka menjadikan untuk Allah syarikat-syarikat, sekutu-sekutu, katakanlah kepada mereka, ya, samuhum, berikanlah nama bagi mereka. Ya, nama mereka, nama berhala-berhala itu apa namanya? Jadi ketika dikatakan, ya, sebutkan nama mereka, nah, nama itu menjadi kinayah atas keberadaan yang dinamakan itu. Ya, artinya ketika tidak ada yang diberi nama itu, tentu namanya pun tidak ada. Ya, jadi disebutkan nama yang dimaksud adalah musamanya, yang diberi namanya. Wal amru li ta'jiz, ya, perintah di sini adalah untuk melemahkan. Ya, bukan perintah menunjukkan wajib, ya. Tetapi untuk melemahkan, ya, orang-orang kafir. Ya, kalau memang Tuhan Tuhan berhala yang menjadi sekutu Allah itu ada, ya coba sebutkan namanya. Ay asbitu, nah, maksud dari sebutkan nama mereka, ya, adalah asbitu judahum, ya, tetapkanlah keberadaan mereka. Wa wada asma in lahum, dan pemberian nama-nama untuk mereka itu. Fahadhihi itlaqatun ukhra laisa zikru ismillahi fil basmalah min qabiliha. Dan ini adalah penggunaan-penggunaan lafaz isim yang lain, ya, yang penyebutan nama Allah di dalam basmalah ini bukan termasuk bagian darinya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pembahasan bismillah, ya, dalam makna penyebutan basmalah untuk digunakan untuk mana-mana yang lain yang ada di sini. Wa inna ma nabahna 'alaiha, ya. Hanya saja kami memberikan satu peringatan terhadapnya. Li'anna ba'dul mufassirin kholato biha fi tafsiril basmalah. Karena sebagian para ahli tafsir, ya, mencampurkan dengan pembahasan tadi itu dalam menafsirkan basmalah. Zakar tuahuna taudihan, ya, aku menyebutkannya di sini sebagai penjelas. Liyakuna nadharukum fiha fasihan fasyaddidu biha yadan, ya, agar perhatian kalian, pengamatan kalian padanya, ya, pada basmalah ini, ya, luas, ya, pengamatannya, maka hendaklah mengencangkan tangan dengannya, maksudnya mengencangkan kekuatan kita, ya, di dalam mengamati tafsir basmalah ini, ya, jangan sampai kemudian wala tattabi'u tara'iq kilada, ya, jangan mengikuti jalan-jalan yang berbeda-beda. Ya, wa qad takallamu 'ala mulahadhi tatwilil ba'i, ya, mereka juga telah berbicara, ya, dalam tafsir basmalah itu dalam catatan, ya, tentang atau satu pembahasan, ya, tentang memanjangkan huruf ba, ya, dalam firasmil basmalah, dalam tulisan basmalah, bikalamin, dengan suatu perbincangan, ya, kulluhu ghairu mukni, yang semua, atau bikalamin, ya, kulluhu ghairu mukni, yang semuanya itu tidak memberikan satu kecukupan. Ya, waladzi yadhhar li, yang nampak bagiku, anna sahabata, ya, berkenaan dengan memanjangkan ini dalam pembahasan para ahli tafsir, ya, tentang membahas basmalah, ya, ada di antara mereka yang kemudian memperpanjang pembicaraan tentang huruf ba yang ditulis secara panjang. Ya, nah, Yang jelas kata penulis bahwa huruf ba itu panjang ditulis ya. Ya, anna sahabah lamma katabul musab, ya, bahwa para sahabat ya ketika mereka menulis musab itu tawaluha fi surati Naml, memanjangkan huruf ba ya pada surat An-Naml. Di mana di situ ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Lil isyarah, untuk isyarat ila annaha mabda'u kitab Sulaiman. Ya, isyarat bahwa itu merupakan permulaan suratnya Nabi Sulaiman, fahiya minal muhka. Ya, dan dia adalah merupakan sesuatu yang diceritakan. Ya, ketika dikatakan fa innahu bismillah, ya itu jadi sedang menceritakan surat Nabi Sulaiman itu apa? Nah, disebutkanlah isinya Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bismil innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, falamma ja'aluha 'alamatan 'ala fawatihi suwari, ya ketika mereka menjadikan basmalah itu sebagai tanda terhadap permulaan surat, ya naqaluha bi rasmiha, mereka memindahkan ya lafaz bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat An-Naml itu kepada awal-awal setiap surat sebagai pemisah, ya bi rasmiha, dengan tulisannya. Jadi ketika dalam surat An-Naml huruf ba-nya dipanjangkan, ketika dipindahkan pun sama dalam kondisi yang sama. Wa tatwirul ba'i fiha salihun litikhadihi kudwatan. Ya, maka memanjangkan huruf ba padanya ya pada permulaan surat itu salihun. Ya, adalah sesuai ya untuk mengambil satu contoh ya kudwatan ibtida'il ghardil jadid dalam memulai tujuan baru minal kalam ya dari satu perkataan biharfin ghalidin dengan huruf yang tebal au mulawwanin ya dengan atau dengan huruf yang berwarna. Nah, kemudian pembahasan berikutnya ya wa munas wal kalamu ala ismil jalalati wa wasbihi, dan pembicaraan ya terhadap nama Allah yang mulia wa wasbihi dan sifatnya yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya fi tafsir qaulihi ta'ala alhamdulillah, akan datang ya pada tafsir firman Allah Ta'ala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi di sini beliau belum membahas tentang nama Allah dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim karena nanti akan dibahas di ayat yang berikutnya. Nah, kemudian beliau membahas ya munasabatul jam'i fil basmalah baina ilmi alamil jalalati wa baina sifatai Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kaitan dihubungkannya dalam ayat basmalah ini antara nama Allah dan dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala al-Baydawi, Baydawi berkata innal musammi idza qasada al-isti'anata bil ma'budil haqqil mawsufi bi annahu mulin ni'ami kulliha jaliliha wa daqiqiha bi dzikri 'alamiz dzati isyaratun ila istihqaqihi an yusta'ana bihi bidzati. Ya, jadi sesungguhnya orang yang mengucapkan musammi, orang yang mengucapkan bismillah ya ketika ya apabila ia bermaksud untuk memohon pertolongan ya dengan yang disembah yang hak ya yang disifati ya bahwa dia adalah pemberi nikmat semuanya baik yang besar ataupun yang kecil ya dengan menyebutkan nama dari zatnya ya sebagai isyarat bahwa dia itu berhak ya untuk dimintai pertolongan ya secara zatnya. Summa yadkuru wasfar rahman, ketika disebutkan nama bismillah ya menyebutkan nama Allah ya nama zat Allah itu bismillah ya, kemudian setelahnya disebutkan wasfar rahman isyarah ya sebagai isyarat ila annal isti'anah alal a'malis salihah wa hiya ni'amun, ya kepada ya isyarah yang menunjukkan kepada bahwa memohon pertolongan terhadap amal-amal soleh dan amal-amal apa dan dia merupakan satu kenikmatan ada merupakan kenikmatan. Wa dzikrur rahim ya jadi dengan sifat Allah Ar-Rahman yang sangat luas kasih sayangnya. Ya, ketika kita melakukan satu amal soleh lalu menyebutkan bismillah yang kemudian dibarengi dengan sifat Allah Ar-Rahman ya menunjukkan bahwa kita mengakui ya bahwa amal soleh yang kita lakukan itu adalah merupakan nikmat dari Allah ya sebagai Ar-Rahman tadi. Wa dzikru rahimi lil wujuhi allati sanadzkuruha fi atfi sifati rahimi ala sifati rahman. Nah, sedangkan menyebutkan sifat ar-rahim ya setelah bismillahirrahman kemudian ar-rahim itu karena bentuk-bentuk yang akan kita atau alasan-alasan ya yang akan kita sebutkan ya pada saat mengatopkan sifat ar-rahim kepada sifat ar-rahman. Jadi pembahasan ini nanti diakhirkan ya dalam pembahasan ar-rahman ar-rahim ya, setelah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian wa qala al-ustadzul imam Muhammad Abdu. Ya, Ustaz Imam Muhammad Abdu berkata. Muhammad Abdu satu ulama ya dari Mesir ya yang terkenal. Inna nasara ya sesungguhnya orang-orang Kristen kanu yabtadiuna ada'iyatahum ya bahwa mereka keadaan mereka memulai doa mereka wa nahwaha dan yang semacamnya bismil abi wal ibni wa ruhil kudus ya dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya isyaratun isyaratan sebagai isyarat ya ilal aqaninis salasah ya terhadap Tuhan-Tuhan yang tiga indahum ya menurut mereka ya Trinitas itu faja'at fatihatu kitab Islam maka datanglah ya permulaan kitab Islam ya Al-Quran ya birradi alaihim dengan bantahan ya terhadap mereka muqidatan ya yang bertujuan untuk menyadarkan lahum mereka ya, membangunkan ya kesadaran pada mereka bi annal ilahal wahid ya bahwa Tuhan yang esa itu ya, bi annal ilaha al wahid bahwa Tuhan itu esa ya wa in ta'addadat asma'uhu ya fa inna ma huwa ta'addudul awsab ya dan jika berbeda-beda namanya berbilang ya namanya itu fa inna ma huwa ta'addudul awsab dia hanyalah berbilang sifat-sifatnya duna ta'addudul musammayat ya bukan berbilangnya zat yang diberi nama itu ya zat yang diberi sifat itu yakni ya fahuwa radun alaihim bitaglitin wa tablidin yakni dia adalah satu bantahan ya terhadap mereka terhadap orang-orang Kristen itu ya dengan bantahan yang dengan menyalahkan mereka ya menjelaskan kesalahan mereka dewa tablidin dan juga dengan melemahkan mereka. Wa idza saha anna fawatihan nasara wa da'iyatahum kanat tashtamilu ala dhalika idzin naqilu amin fa hiya naqtatun latifah. Nah, kemudian Syekh Thahir Ibnu Asyur di sini mengomentari ya apa yang disampaikan oleh Muhammad Abdu. Apabila permulaan ya orang-orang Nasrani dengan menyebut Tuhan-Tuhan mereka itu dan juga doa-doa mereka kalaulah itu benar ya kalaulah kabar itu benar Ya. Dan dia mencakup hal itu. Ya, dan makna bismillah tadi itu yang ada di awal Al-Qur'an, yang di awal surat Al-Fatihah, yang itu merupakan bantahan terhadap orang Kristen itu. Idzin naqilu amin. Di mana ya, jika yang menukilnya itu maksudnya Syaikh Muhammad Abdu itu amin ya, jujur ya, benar ya, amanah dalam menukilkannya itu, fahiya naktatun latifah, satu poin ilmu yang berkesan ya, atau satu apa, buah pemikiran yang cemerlang ya, kalau memang hal itu benar. Wa indi annal basmalah kana yuradifuha qad jaro ala sinatil anbiya. Dan menurutku ya, bahwa basmalah itu sudah ada ya, yang sinonim dengannya, yang semakna dengan basmalah itu, yang telah ya berjalan ya, atau ya telah berlaku ya dalam lisan-lisan para nabi ya, min ahdi Ibrahim alaihissalam, dari sejak zaman Ibrahim alaihissalam ya, fahiya min kalamil hanifiyah, dan dia merupakan ya satu perkataan yang agama yang hanif, yang lurus. Faqad haqqallahu an Ibrahim, dan maka ya sungguh Allah telah menceritakan dari Ibrahim ya, bahwa dia qala li abihi, berkata kepada ayahnya, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman, wahai ayahku, sungguhnya aku takut ya engkau disentuh oleh siksa dari ar-rahman, Allah yang maha pengasih. Wa qala sa'astaghfirulaka rabbi, ya aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Rabbku, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya dia itu kepadaku maha baik. Wa ma'nal hafi, dan makna hafi itu qaribu min ma'nar rahim, dekat dengan ma'nar rahim. Ya. Wa huqiya anhu qawluhu, dan juga diceritakan darinya perkataannya, wa tub alaina, ya dan terimalah tobat kami, innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah penerima tobat dan maha penyayang. Nah ini jika diamati ya, dan ditadaburi perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada ayahnya, di mana terdapat sifat Allah Ar-Rahman ya, bahwa Ibrahim itu merasa takut akan adanya siksaan yang akan menimpa ayahnya dari Allah Ar-Rahman, dan juga memohon ampun ya kepada Allah, yang kemudian juga di situ disebutkan sifat hafiya yang maknanya dekat dengan Ar-Rahim. Nah ini dari segi maknanya ya hampir mirip ya, semakna dengan Bismillahirrahmanirrahim, di mana di situ ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang disebutkan. Nah, kemudian wa warada dzikru muradi fiha fi kitab Sulaiman, dan juga terdapat penyebutan yang sinonim, yang semakna, yang sama maknanya dalam surat Nabi Sulaiman alaihi salam, ila malikati Saba, kepada Ratu Saba. Innahu ya, sebagaimana yang sudah kita sebut ya sebelumnya, bahwa ini adalah ayat yang terdapat di dalam surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu jelas sekali ya, sama persis ya. Allah ta'lu ya alayya, jangan kalian merasa tinggi terhadapku. Waktu ni muslimin, dan datanglah kepada kalian, kepadaku dalam keadaan menyerah. Ya. Wal maznun, dan yang layak untuk disangkakan, yang dianggap Anna Sulaiman iktada fi iftitahi kitabihi bil masbalah, ya bahwa Sulaiman mengikuti dalam membuka suratnya dengan basmalah itu bisunnatil mawrusah, ya mengikuti dengan sunnah yang diwariskan min ahdi Ibrahim. Ja'alaha Ibrahim kalimatan baqiyah fi warithi nubuwatihi. Ya, di mana Ibrahim menjadikannya sebagai satu kalimat yang tetap ada, ya, yang dalam orang-orang yang menjadi ahli waris, ya, orang-orang yang mewaris, yang menjadi ahli waris kenabian. Wa anna Allah ahya hadhi sunnata fil Islam bi jumlati ma uhiya ma, ya, sepertinya ini ada huruf yang hilang, ya, fi jumlati ma auha, ya, harusnya lahu minal hanifiyati, ya, bahwa Allah menghidupkan sunnah ini di dalam Islam, ya, di dalam sejumlah apa yang Allah wahyukan kepadanya dari agama yang lurus, ya, hanif, kama qala ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah ta'ala millata abikum Ibrahim, ya, agama ayah kalian Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu, dia yang telah menamakan kalian sebagai orang-orang muslim sejak dahulu. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur ini bahwa ucapan bismillahirrahmanirrahim memang sudah ada sejak dulu, ya, bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dari kata-kata yang beliau ucapkan di situ mengandung, ya, makna-makna yang semakna dengan basmalah yang kemudian menjadi satu anggapan kuat, ya, bahwa itu kemudian diwariskan kepada nabi yang berikutnya, ya, termasuk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang jelas di dalam suratnya itu tertulis, dan kemudian Allah mengabadikan, ya, sunnah ini, ya, bahkan dari sunnah Nabi Ibrahim tadi itu, ya, di dalam ajaran Islam, ya. Dengan ini maka tafsir basmalah ya alhamdulillah sudah kita selesaikan, ya, mudah-mudahan berikutnya kita bisa melanjutkan, ya, kepada pembahasan di ayat-ayat berikutnya. Semoga kita bisa banyak mengambil manfaat, ya, dari tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyuri dalam kitabnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.